Innal hamdalillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Mazalna fil hadith inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala tayyib, maha baik, tidak memiliki kekurangan apapun. Maka la yaqbalu illa tayyiba, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ada menafsirkan dengan khusus pada sedekah, dan tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik. Dan sebagian yang lain justru menyatakan lebih am, yakni semua yang baik-baik, apakah dari sedekah ataupun dari ucapan ataupun dari perbuatan. Am. Inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi, yaitu kulu min thayyibati wa'malu salihan. Makanlah dari yang baik-baik dan kemudian beramallah dengan amalan yang saleh. Sampai kita pada ucapan Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa'alam anna sadaqah bil malil haram taqa' ala wajhain. Ketahuilah bahwa sadaqah dengan harta yang haram itu bisa terjadi dengan dua sisi. Yang pertama, ahaduhuma an yatasaddaq bihi al-kha'in awil ghasib wa nahwihima an nafsih. Bentuk pertama, orang yang bersedekah dalam keadaan dia berkhianat, milik orang lain, titipan, disedekahkan oleh dia. Pengkhianat berarti dia mengkhianati titipan orang lain, kemudian dia bersedekah. Atau al-ghasib, al-ghasib orang yang merampas milik orang lain, kemudian disedekahkan. Wa nahwihima an nafsihi, dan lain yang sejenisnya. An nafsihi, dan sedekahnya atas dirinya, bukan atas nama si pemilik. Bukan ada orang titip pada kamu, kemudian kamu menyedekahkannya atas nama orang yang nitip tadi. Nih si fulan sedekah sama kamu, padahal enggak disuruh. Itu sudah salah. Ini lebih daripada itu. Dia bersedekah atas nama dirinya. Nih saya sedekah sekian, padahal itu titipan orang lain. Atau itu adalah rampasan dari orang lain. Fa hadza huwal murad minal hadhil ahadith, maka inilah yang dimaukan dalam hadis-hadis yang dikatakan innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah tayyib dan tidak menerima sedekah kecuali yang tayyib. Adapun yang tidak tayyib maka tidak diterima. Maka dalam hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sedekah tidak diterima adalah sedekah yang demikian. Sedekah min ghulul misalnya. La yaqbalullah sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari hasil mencuri pampasan perang. Itu menunjukkan bahwa sedekah tersebut tidak thayyib. Kenapa tidak thayyib? Karena dia menyedekahkan sesuatu yang dia rampas dengan zalim, sesuatu yang dia ambil tanpa hak. Bima'na annahu la yu'jar 'alaih. Apa maknanya tidak diterima? Tidak diterima yakni tidak mendapatkan pahala. Bal ya'sam bitasarrufihi, bahkan dia berdosa karena kelakuannya dalam harta orang lain tanpa izinnya. Wala yasulil malik bidzalika ajrun, dan si pemilik pun tidak mendapatkan pahala. Orang titip kepada kamu uang 10 juta. Kamu sedekahkan ini untuk bantuan masjid. Maka kamu tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapat dosa karena memperlakukan harta orang lain tanpa izinnya. Dan orang yang titip pun tidak dapat pahala. Kenapa kira-kira? Apa kesalahan orang yang pertama? Bukan salah, tetapi laisa lahu niyatun, tidak memiliki niyah. Wala iradah, dan tidak memiliki iradah. Sedangkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Orang yang pertama tidak tahu menahu, taunya titip sama si fulan. Kok tiba-tiba disedekahkan? Mungkin dia tahu pun akan kaget. Hah? Semuanya disedekahkan untuk masjid. Maka dia tidak memiliki niyah wala iradah. Sehingga dikatakan la yu'jar 'alaihi orang yang berbuatnya yang berkhianat tadi pun tidak dapat pahala, bal ya'sam, bahkan berdosa, fi mali ghairihi, karena dia yatasarraf fi mali ghairihi, memperlakukan harta orang lain tanpa izin. Wala yahsul lil malik bidzalika ajrun, demikian pula pemiliknya yang titip tadi juga tidak mendapatkan pahala, li'adami qasdihi wa niyatihi, karena dia tidak memiliki niat dan keinginan. Qasd adalah keinginan, niyah adalah niat. Kada qala jama'atun minal ulama, demikianlah dikatakan oleh segolongan dari para ulama, di antaranya Ibnu Aqil dari ashabina, dari sahabat-sahabat kami dari para ulama. Wa fi kitab Abdul Razzaq, dari riwayat Zaid ibn al-Akhnas al-Khuzai, bahwa dia pernah bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Qala wajadtu luqatatan. Dia bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib, seorang alim dan ulama ma'ruf. Wajadtu luqatat, aku mendapatkan luqatah, mendapatkan barang temuan. Apa atasaddaq biha, apakah boleh aku bersedekah dengan harta temuan tadi? Qala la tu'jar anta wala sahibuha. Kalau engkau sedekahkan, engkau enggak dapat pahala dan pemiliknya juga enggak dapat pahala. Dan jangan dianggap kalau disedekahkan insyaallah pemiliknya akan dapat pahala. Tidak ketemu tapi dapat pahala, sehingga nganterkan lewat dunia dan nganterkan lewat akhirat. Lewat dunia enggak tahu siapa pemiliknya, udah lewat akhirat aja nganterkannya, sedekahkan supaya dia dapat pahala. Kata Ibnu Musayyib, la tu'jar anta wala sahibuha. Kamu enggak dapat pahala, orang yang kehilangannya pun tidak dapat pahala. Dan sudah jawab tadi kenapa orang yang kehilangannya tidak dapat pahala. Laisa lahu niyatun wala qasdun. Tidak punya niat, tidak punya qasd. Wala 'alla muraduhu idza tasaddaq biha qabla ta'rifiha al-wajib. Bisa jadi itu yang dimaksud oleh Ibnu Musayyib adalah ketika dia bersedekah sebelum melakukan kewajibannya. Apa kewajibannya? Ta'rif al-wajib. Ta'rif mengumumkan. Kalau sudah diumumkan satu tahun tidak ada pemiliknya, ketika dia sedekah kan tidak dapat pahala. Kenapa? Karena kalau sudah diumumkan, sudah melakukan yang wajib, tidak ada yang mengakuinya, maka itu adalah haknya, hak dia yang menemukannya. Baik, walau akhadha sultan atau ba'd an-nuwabihi, kalau diambil oleh penguasa atau wakil-wakil dari penguasa, ini para pemerintah, diambil dari baitil mal ma la yastahiquhu, dan kemudian penguasa ini mengambil dari baitul mal apa yang bukan haknya, fatasaddaqu minhu au a'taqa, kemudian dia sedekah atau memerdekakan budak, au bana bihi masjidan, atau membangun masjid dan lainnya, mimma yantafi' bihi an-nas, atau membangun apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Bagaimana hukumnya? Ini kasus kedua sekarang. Kalau tadi orang menemukan barang disedekahkan, Allah tidak menerima karena Allah menerima yang thayyib. Kalau dia belum melakukan yang wajibnya mengumumkan, maka dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Berarti dia tasarraf 'ala mali ghairihi, maka dia tidak mendapatkan pahala dengan sedekahnya. Thayyib. Sekarang kasus kedua, sultan, penguasa, mengambil harta dari baitul mal yang bukan haknya, kemudian dia sedekah dengan harta yang dia ambil dari baitul mal, atau dia memerdekakan budak, atau dia bangun masjid dan lain-lainnya, atau bangunan-bangunan yang bermanfaat bagi manusia. Bagaimana hukumnya? Fal manqulu an ibn Umar, apa yang dinukil dan diriwayatkan dari Ibn Umar, annahu kal ghasib idza tasaddaqa bima ghasabahu, hukumnya dia seperti orang yang merampas harta kemudian sedekah dengan hasil rampasannya. Tentunya layak balallah, Allah tidak menerima. Kadzalika qala li Abdullah ibn Amir, Amir al-Basrah. Demikian pula dikatakan kepada Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir adalah gubernur Basrah. Tapi dia saleh, berilmu. Kana an-nas qad ijtama'u indahu fi hali mautihi. Manusia berkumpul di sisi gubernur tersebut, Abdullah bin Tahir. Hum yusnuna 'alaihi bi birrihi wa ihsanihi. Semuanya menyanjungnya, memujinya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa Ibnu Umar sakit. Sedangkan Ibnu Umar yang hadir di situ pula diam, tidak berbicara. Fa talaba minhu an yatakallam, sampai dimohon untuk berbicara. farawalahul hadis. Maka dia berbicara dengan meriwayatkan hadis. Apa riwayat hadisnya? La yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari hasil rampasan atau dari hasil mencuri pampasan perang. Fumaqala lahu wa kunta ala Basrah. Dan engkau pernah memimpin Basrah. Pernah menguasai atau menjadi gubernur Basrah. Ini hendaklah engkau introspeksi dan istighfar atas apa yang kau pernah lakukan. Kalau pernah, bahwa sesungguhnya orang yang membangun kebaikan-kebaikan, sedekah dengan kebaikan-kebaikan, kalau dari hasil ghulul, hasil mencuri pampasan perang, tidak diterima oleh Allah Taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Para penguasa yang mengambil harta dari Baitul Mal, artinya mencuri Baitul Mal. Sedangkan Baitul Mal adalah harta dari pampasan perang, dari zakatnya manusia. Maka hukumnya sama, dia mengambil harta yang bukan haknya. Kalau disedekahkan, maka termasuk terkena hadis Nabi, la yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari hasil pampasan. Mencuri hasil pampasan. Hadatsan Abdurrahman ibn Ziyad dari Abi Malih, qala Asad ibn Musa dalam kitab Al-Wara, hadatsan Fudail ibn Iyad an Mansur an Tamim ibn Salamah. Dia berkata, qala ibn Amir li Abdullah ibn Umar. Berkata Ibn Amir gubernur tadi, Abdullah ibn Amir. Dia berkata kepada Abdullah ibn Umar, ara'aita hadzal iqab allati nusahhiluha wal 'uyun allati nufajjiruha? Bagaimana pendapatmu dengan bukit-bukit yang terjal yang aku ratakan buat pejalan kaki? Dan uyun, mata air, nufajjiruha, yang kami gali untuk kaum muslimin, untuk manusia. Ala nafiha ajrun, apakah kami mendapatkan pahala? Tanya kepada Ibn Umar, gubernur ini, bahwa dia sudah beramal dengan amalan soleh. Apa itu? Membikin jalan, yani iqab itu bukit-bukit terjal diratakan, dihaluskan untuk pejalan kaki supaya kaum muslimin bisa lewat dengan mudah. Wa uyun, mata-mata air, sumur-sumur yang kami gali untuk kaum muslimin. Bukankah kami mendapatkan pahala dengan itu? Apa jawaban Ibn Umar? Ama alimta anna khabithan la yukaffir khabithan qat. Tidakkah kau tahu bahwa yang jelek tidak bisa menghapuskan kejelekan sama sekali? Yang jelek tidak bisa menghapuskan kejelekan. Dalam Quran dan Sunnah selalu disebutkan bahwa al-hasanat yudhibna sayyat. Yang baik-baik akan menghilangkan yang jelek-jelek. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, atbi'is sayyi'at al-hasanata tanhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan. Berarti yang menghapuskan kejelekan adalah kebaikan-kebaikan. Maka kata Ibn Umar, ara'aita anna khabithan la yukaffir khabithan. Tidakkah kau lihat bahwa yang jelek enggak bisa menghapuskan kejelekan? Tapi apa maksudnya? Kamu membangun jalan tadi, kamu menggali sumur-sumur tadi, uangnya dari siapa? Uangmu atau uang hasil kezaliman mengambil harta Baitul Mal yang bukan hakmu? Kalau itu adalah yang bukan hakmu, berarti kejelekan. La yaqbalullah illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Demikian pula dalam riwayat berikutnya dari Abdurrahman ibn Ziyad, dari Abi Malih, dari Maimun ibn Mihran, qala Ibn Umar, berkata Ibn Umar kepada Ibn Amir, Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Ibn Amir rahimahullah, qala sa'alahu 'anil 'itqi, dia bertanya tentang apa yang dia merdekakan dari budak. Dijawab oleh Ibn Umar, mithluka mithlu rajulin saraqa ibila hajjin thumma jahada biha. Permisalanmu memerdekakan budak itu seperti permisalan seseorang yang mencuri unta dari pemasan perang, unta dari orang haji. Ini orang haji kan korban, mengirimkan untanya, kambingnya, kemudian kamu curi untanya, kemudian kamu berjihad fisabilillah dengan unta curian tadi. Fandur hal yakbal minhu, maka perhatikanlah apakah Allah akan menerima jihadmu dari unta yang kamu curi dari zakat, dari untanya orang-orang haji. Demikian pula kamu memerdekakan budak, uangnya kamu ambil yang bukan hakmu dari Baitul Mal. Enam, nasallahu taufiq wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada kali mendatang billahi taala. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.